Data Music Performance Remix. Kamu sayang Raja. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Remixer Lembata featuring DJ Niki Lembata.